telung tahun aku kenal kowe. Hubungane podo rakete, bapak ibu kabeh wis setuju, kepengin duwe mantu aku. Kowe seneng, aku yo seneng, podo-podo duweni tresno. Sumpah janji neng pinggir kali, nanging saiki kowe sing ingkari. Tak belani dek kerja bangunan, ora peduli panas lan udan. Tak belani dek kerja bangunan, demi tresno marang sliramu. Ora nyono kowe arep ngono, teko teman kowe ninggalno aku. Aku ora nyono kowe arep ngono, teko teman kowe ninggalno aku. Telung tahun aku kenal kowe, hubungane podo rakete, bapak ibu kabeh wis setuju, kepengin duwe mantu aku. Kowe senang, aku yo senang, podo-podo duweni tresno. Sumpah janji neng pinggir kali, nanging saiki kowe sing ingkari. Tak belani dek kerja bangunan, ora peduli panas lan udan. Tak belani dek kerja bangunan, demi tresno marang sliramu. Ora nyono kowe arep ngono, teko teman kowe ninggalno aku. Aku ora nyono kowe arep ngono, teko teman kowe ninggalno aku.